بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur dan tahmid senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan syahrul mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah azza wa jal, Ramadhan tahun 1438 Hijriah, dalam keadaan sehat walafiat bihamdillahi ta'ala wa taufiq. Ini merupakan nikmat dari Allah azza wa jal yang wajib bagi masing-masing kita untuk mensyukurinya, sebab Ramadan bukan sembarang bulan. Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya dari bulan-bulan Hijriah. Dalam pandangan syariat, Ramadan ini memiliki sekian banyak kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan dikenal dengan sebutan Syahrul Quran, bulan-bulan Al-Quran. Yang pertama dikarenakan Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Juga yang kedua dikarenakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam biasa tadarus Quran selama Ramadan bersama dengan Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau selalu menghatamkan Al-Quran selama Ramadan. Bahkan pada tahun terakhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau tadarus Quran dengan Malaikat Jibril, hatam dua kali Al-Quran. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahih Bukhari. sehingga dikatakan syahrul Quran. Pada kenyataannya pula kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam dimanapun mereka berada, ketika datang Ramadan lebih banyak membaca Al-Quran, lebih semangat membaca Al-Quran dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Ramadan juga dikenal dengan sebutan syahrul zakati wa sadaqah, bulan-bulan zakat, bulan-bulan sedekah. Yang pertama, dikarenakan pada umumnya kaum muslimin mereka menyengaja mengeluarkan zakatnya ketika Ramadan. Zakat mal yang merupakan tanggung jawab kaum muslimin yang terkena zakat pada harta bendanya, kebiasaan mereka, mereka mengeluarkannya ketika Ramadan. Sehingga Ramadan ramai-ramai mereka menghitung dan mengeluarkan zakat malnya, walaupun belum mencapai haul. Mereka menyegerakan mengeluarkan zakat mal ketika Ramadan dalam rangka untuk mencari barokahnya Ramadan. Dan yang kedua, dikarenakan pada Ramadan ada kewajiban zakat fitrah. Ada kewajiban zakat fitrah atas tiap-tiap muslim dan muslimah. Juga yang ketiga, dikarenakan selama Ramadan Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan dan mencontohkan kepada kaum muslimin untuk gemar-gemar berinfak dan bersedekah. Infak yang sunnah, sedekah yang sunnah, selain zakat mal, selain zakat fitrah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Nabi kita Muhammad, kata bin Abbas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar berderma. Lebih semangat lagi berderma ketika Ramadan. Bahkan derma-derma kebaikan-kebaikan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam selama Ramadan itu digambarkan lebih kencang, lebih deras dibandingkan dengan angin yang sangat kencang. Asyad dengan rihli mursalah. Di sana ada infak dan sedekah dalam bentuk memberi makan sahur orang yang puasa, dapat pahala seperti pelakunya. Di sana ada infak sedekah dalam bentuk taftir, memberi buka puasa bagi yang puasa, dapat pahala seperti pelakunya. Juga dianjurkan sangat untuk memperbanyak infak sedekah, fakir miskin, sedekah jariah, masjid dan yang lain-lainnya. Banyak berderma, sehingga dikatakan syahrul zakat dan syahrul sadaqah. Umumnya umat Islam semangat berlomba-lomba mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan infaknya selama Ramadan. Beda dengan hari-hari yang lain dan bulan-bulan yang lainnya. Yang namanya Ramadan juga dikenal dengan sebutan syahrul qiyam, bulan-bulan qiyamul lail, yang dikenal selama Ramadan dengan sebutan salat tarawih. Di luar Ramadan namanya qiyamul lail atau salat lail atau tahajud atau salat malam. Ketika Ramadan dikenal dengan sebutan salat tarawih. Sebab di sana barakallahu fikum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menganjurkan kaum muslimin untuk mengisi malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, tarawih, barang siapa yang tarawih dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, akan diampuni dosa-dosa dia sebelumnya. Bahkan ketika seseorang itu barakallahu fikum melaksanakan salat tarawih berjamaah dengan imamnya sampai selesai, dicatat seperti qiyamul lail semalam suntuk. Itu disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat malam bersama dengan imamnya sampai dia selesai, maka dicatat seperti qiyamul lail semalam suntuk. Padahal kalau terawih paling lama 1 jam. Sudah kelamaan itu. Tapi ketika dikerjakan bersama dengan imam, berjamaah dengan imam sampai selesai, maka pahalanya seperti qiyamul lail semalam suntuk. Luar biasa. Sehingga yang disunnahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan dicontohkan oleh generasi pertama umat ini dari kalangan salafun salih, berjamaah tarawih bersama dengan kaum muslimin. Berjamaah tarawih bersama dengan kaum muslimin. Al-Imam Ahmad bin Muhammad rahimahullah, salah seorang imam besar pada masanya, murid senior Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ditanya, mana yang lebih afdal? Seseorang itu qiyamul lail selama Ramadan sendirian di rumah, ataukah tarawih bersama dengan kaum muslimin? Jawabannya, bersama dengan kaum muslimin. Yusalli ma'an nas sunnatul muslimin. Dia sholat bersama dengan masyarakat yang lain, itu sunnahnya kaum muslimin. Dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, mereka mengerjakan tarawih di awal malam berjamaah bersama. Pahalanya dicatat qiyamul lail semalam suntuk. Bahkan ketika qiyamul lail tadi bertepatan dengan malam qadar, dapat pahala khusus. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri, ada kata-kata malam qadar, man qama lailatul qadri imanan muhtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamul lail tarawih bertepatan dengan malam qadar, maka dalam kata dia beriman dan ikhtisab mengharapkan pahala dari Allah azza wajalla, maka diampuni dosa-dosa dia sebelumnya. Dikatakan syahrul qiyam, umumnya umat Islam semangat dalam qiyam lail, dalam qiyam Ramadan ketika bulan suci Ramadan, sesuatu yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Umumnya kalau di luar Ramadan sak kobri gitu ya, nek kober, nek tangi, nek semangat. Tapi ketika Ramadan semangat, ketika hampir semua kaum muslimin wal muslimat mengerjakannya dan dikerjakan di awal malam bersama dengan imam. Tarawih. Sehingga dikatakan syahrul qiyam. Ramadan barakallahu fikum juga dikenal dengan sebutan syahrul maghfirah. Bulan-bulan meraih ampunan, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan amal-amal ibadah yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam selama Ramadan, diantara pahalanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosa dia sebelumnya. Siam Ramadan dapat pahala seperti itu. Qiyam Ramadan raweh dapat pahala seperti itu. Qiyam Ramadan ketika malam qadar dapat pahala seperti itu. Semuanya dengan kata-kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosa dia sebelumnya. Sehingga Ramadan saat-saat mendapatkan ampunan dari Allah azza wajalla, meraih maghfirah dari Allah azza wajalla. Dan dikarenakan Ramadan ini kaum muslimin rahimakumullah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, di mana pintu-pintu neraka ditutup, bulan di mana setan-setan pembangkang dibelenggu. Umumnya orang kala itu insaf. Umumnya orang kala itu insaf. Semangat melaksanakan amal kebaikan, termotivasi mengerjakan amal saleh, diberi kemudahan untuk meningkatkan iman dan takwa dia kepada Allah. Orang yang dahulunya gemar bermaksiat, gemar melalaikan perintah agama, ketika Ramadan seringkalinya insaf. Yang dulu tidak kenal yang namanya masjid, masuk masjid. Ya, dulu tidak pernah sholat, bahkan ketika Ramadan sholat. Dulu sholat tidak kenal masjid, sekarang sholatnya jamaah di masjid. Masya Allah. Ini luar biasa yang membuat umat Islam barakallahu fikum punya semangat yang sangat kuat, yang sangat tinggi, memohon ampun kepada Allah azza wa jalla ketika Ramadan. Di samping juga mereka punya kesempatan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah azza wa jalla di waktu-waktu makbulnya doa. Di antara sifatnya orang yang bertakwa ialah Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka adalah orang yang gemar beristighfar memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Dalam keadaan kita kalau Ramadan bangun untuk makan sahur, setiap malam selalu menangi sahur insyaallah. Ketika sahur itulah saat-saat makbulnya doa, termasuk waktu yang mustajab. Dan sifatnya orang yang bertakwa memperbanyak istighfar ketika sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, sambil makan ibadah makan sahur. Di samping itu pula memperbanyak istighfar kepada Allah azza wajalla. Yang kedua, ketika buka puasa, itu juga waktu-waktu makbulnya doa. Waktu makbulnya doa. Dan pasti dan selalu dialami orang yang puasa. Orang yang puasa pasti mengalami waktu iftar. Iya, waktu iftar. Sambil makan takjil, berbuka puasa, disempatkan untuk berdoa kepada Allah. Waktunya waktu yang mustajab. Dan di antara doa yang kita panjatkan ialah beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Sehingga Ramadan dikatakan sebagai syahrul maghfirah, dikarenakan memang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya, beristighfar kepadanya. Di sana ada amal-amal yang mendapatkan pahala maghfirah dari Allah azza wa jalla. Juga di sana ada waktu-waktu, kesempatan-kesempatan yang sangat baik yang selalu dijumpai oleh orang yang berpuasa, baik ketika sahur atau ketika buka berpuasa, untuk memohon doa kepada Allah azza wa jalla. Di antaranya adalah memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Apalagi yang nanti nasihatullah, orang yang berpuasa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, selama dia berpuasa akan diampuni dosa dia oleh Allah azza wa jalla. Barakallahu fiikum. Nah, Ramadan juga dikenal dengan sebutan syahrul taqwa, bulan-bulan taqwa. Yang pertama dikarenakan memang buah hasil daripada siam Ramadan ialah la'allakum tattaqun. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah 183, Allah menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata-kata la'allakum tattaqun. Kata-kata la'alla itu kalau Allah azza wa jalla yang menyatakannya, mana pasti dan wajib. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian la'allakum tattaqun, itu maknanya kamu pasti bertakwa. kamu pasti bertakwa. Kalau kamu siam Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, kamu pasti bertakwa. Karena dari siam Ramadan menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang kedua, dikarenakan selama Ramadan barakallahu fikum umat Islam bersemangat dalam mengerjakan amal-amal ibadah. Bersemangat dalam mengerjakan amal ibadah, semangat dalam mengerjakan amal ketaatan kepada Allah SWT. Ada sholat, ada puasa, ada baca Quran, ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada qiyamul lail, ada makan sahur, ada buka puasa, memberi makan sahur, memberi makan buka puasa, dan yang lain-lainnya, berzikir, berdoa. Itu semua amal ibadah, amal ketaatan kepada Allah SWT. Dan ketika Ramadan, umumnya orang jauh dari kemaksiatan. Mikir-mikir, nah, mau maksiat sore. Nah, mikir-mikir, mau maksiat, nah, masa melancangi Ramadan, tidak menghormati Ramadan. Nah, sehingga motivasi untuk jauh dari kemaksiatan itu ada. Itu merupakan ketakwaan. Yang namanya takwa ialah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu terjadi ketika Ramadan. Anda baca Quran, takwa kepada Allah. Anda berdoa, takwa kepada Allah. Anda berzikir, takwa kepada Allah. Anda puasa, takwa kepada Allah. Anda qiyamul lail, tarawih, takwa kepada Allah. Anda berjamaah lima waktu, takwa kepada Allah. Anda memberi makan orang lain, makan sahur, buka puasa, dan yang lain-lainnya, takwa kepada Allah. Anda tidak berani menjauh dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang yang punya iman akan merasakan suasana yang berbeda ketika Ramadan. Suasananya suasana peningkatan iman dan takwa. Tidak tahu atau merasakan apa enggak ini. Kalau di luar Ramadan sana, bawaannya ini, bawaannya males ibadah jabatan. Ya yang tidak terbiasa dengan jamaah lima waktu, mau ke masjid eman-eman, ya eman-eman kerjaan nih, ya eman-eman dagangan nih, dan yang lain-lain. Ketika Ramadan semangat, masya Allah. Di luar Ramadan dorongan untuk maksiat luar biasa. Ketika Ramadan agak ngerem, itu bahasanya, agak ngerem. Ada yang ngerem betul, nah, pakai cakram lagi ngeremnya, nah, betul-betul mampet mandek, tidak lagi maksiat kepada Allah. Yang lainnya ngerem-ngerem, yang masih kepengen-kepengen sembunyi-sembunyi, gitu ya, tidak berani terang-terang. Itu semuanya menunjukkan barakallahu fikum Ramadan adalah syahrut taqwa. Orang meningkatkan imannya, takwa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak sebagaimana biasanya di luar Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah Ramadan. Yang menjadi masalah ialah bagaimana kita ketika Ramadan. Nek bicara Ramadan, senang kabeh, enak kabeh. Ramadannya apa? Hah? Bulan takwa, bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan barokah, bulan zakat. Ramadannya itu. Itu Ramadannya. Sudah mulia, sudah barokah, sudah suci dari sononya. Memang Allah Azza wa Jal yang mensucikannya, yang menjadikan dia barokah. Itu Ramadannya. Yang jadi masalah adalah kitanya. Nah, kitanya bagaimana? Apakah kita bisa memanfaatkan Ramadan sesuai dengan bimbingan syariat atau tidak? Sehingga di sini kaum muslimin rahimakumullah, dinyatakan oleh para ulama kita, Ramadan di samping syahrul taqwa, syahr maghfirah, syahr Quran, syahr zakat, syahr sedekah, syahr infak, dan yang lain-lainnya itu, Ramadan juga dikatakan sebagai syahrul imtihan, syahrul mihnah, bulan-bulan ujian dan cobaan bagi kaum muslimin. Gimana maksudnya ini? Nah, yang terakhir ini terkait dengan kitanya. Terkait dengan kitanya, kita diuji dengan Ramadan. Apakah masing-masing kita punya kemampuan bersemangat untuk meraih keutamaan-keutamaan tadi sehingga dikatakan sukses selama Ramadan, syar'i puasanya, syar'i Ramadannya atau tidak? Pada kenyataannya ya Pak Nabi Bina Azzaullah, umat manusia dalam pembahasan Ramadan oleh para ulama dibagi menjadi empat. Disebutkan oleh mereka untuk evaluasi. Untuk evaluasi, kita termasuk yang mana ini? Yang pertama ialah seseorang yang ketika datang Ramadan tidak memperdulikan ini. Acuh tak acuh dengan Ramadan. Ramadan gak Ramadan kok doai. Sama saja. Tidak ada nilai lebihnya bagi mereka. Datang Ramadan sedikit pun tidak ada terbetik, terbesit dalam jiwanya, dalam benaknya untuk puasa. Gak poso. Tambah lagi juga sholat. Sejak dulu ya sholatnya tidak, posonya tidak, amal kebaikannya tidak, amal sholat juga tidak. Semenjak zaman dahulu kala, dia selalu dalam jurang kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Berani dia, Ramadan datang, berani dia. Masih dengan maksiatnya, masih dengan kemungkaran-kemungkarannya. Tidak memperdulikan yang namanya Ramadan. Di saat umat Islam rame-rame puasa, di saat umat Islam rame-rame qiyamul lail, di saat umat Islam semangat beramal, dia sami mawon. Sami mawon. Ramadan ge sami, boten Ramadan ge sami. Sami-sami boten beramal. Ini dikatakan sebagai syarrun nas. Orang yang paling jelek. Orang yang paling jahat. Tipe inilah dikatakan oleh para ulama Ramadan bala'un 'alaihi musibatun lah. Justru Ramadan itu bala musibah atas dia. Justru dia mendapatkan kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan, dosa. Mereka inilah yang dimaksudkan dalam hadis ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Disebutkan dalam hadis datang dari banyak sahabat, dari Anas bin Malik dan juga yang lainnya. Disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suatu kali naik di atas mimbar. Beliau naik di atas mimbar sambil mengatakan amin. Amin, amin. Tiga kali. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, ala ma ammanta. Ya Rasulullah, kau mengaminkan apa? Pak ujung-ujung mengatakan amin, amin, amin. Ini amin apa ini? Dikatakan oleh beliau, ada ni Jibril. Tadi datang kepadaku malaikat Jibril. Nih Rasul bisa melihat malaikat Jibril. Nih itu bukan Nabi, tidak bisa malaikat Jibril. Rasul sadiqul mustur, orang yang sangat jujur. La yaqulu anil hawa illa illa wahyu. Tidak mungkin bohong. Pasti jujur ketika beliau mengatakan datang tadi kepada malaikat Jibril, pasti benar. Kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril mendoakan kehancuran, kesengsaraan, kebinasaan untuk tiga jenis orang. Disebutkan tiga-tiganya atau yang intinya ini. Intinya ya. Atau tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Yang pertama ialah kata malaikat Jibril, raghima anfum ri'in. Raghima anfum ri'in. Raghima anfum ri'in. Dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi. Qul amin. Qul amin. Raghima anfum itu artinya hina, rendah, sengsara, binasa. Sehingga makanya hina seseorang itu, sengsara, binasa orang itu. Tiga kali dikatakan Nabi. Yaitu engkau wahai Rasul, namamu disebut di sisinya, tetapi dia tidak sholawat kepada kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang mendengarkan nama Rasul tidak sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Nah terus dalam sebuah majelis seperti sekarang ini banyak kita menyebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam berapa kali sholawatnya? Di sampingan, jadi agak sedikit tidak tegang gitu. Nah berapa kali sholawatnya? Jawabannya kalau bisa setiap kali mendengar nama Rasul sholawat. Besar perkaranya. Rasul mengatakan dalam hadis yang lainnya, man shalla 'alayya shalatan sallallahu 'alaihi wa sallam. Barang siapa yang sholawat kepada aku satu kali, Allah akan sholawat kepada dia 10 kali. Pengertian Allah sholawat kepada hamba, Allah akan memuji dia, menyanjung dia di hadapan para malaikat. Lebih awal, setiap kali mendengar nama Rasul sholawat, sholawat, sholawat. Tapi yang wajib katanya para ulama satu majelis satu kali. Satu majelis satu kali sholawat itu yang wajib supaya tidak terkena ancaman doa tadi. Lebih afdal setiap kali membawakan nama Nabi kita Muhammad, setiap kali menyebut nama Nabi kita Muhammad kita bersholawat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, yang didoakan kebinasaan oleh malaikat Jibril. Kata beliau raghiman humriin, raghiman humriin, raghiman humriin. Adraka abawahi indal kibar ahadahuma au kilahuma walam yudkhilahul jannah. Yang kedua sungguh binasa, sungguh rendah, sungguh hina seseorang itu mendapati kedua orang tuanya di masa tua, entah salah satunya atau dua-duanya mendapati orang tuanya di masa-masa senja, kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi ternyata kedua orang tua ini tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maknanya dia menyia-nyiakan kesempatan berbakti bil walidain kepada orang tua di masa tua. Punya orang tua sepuh disia-siakan, males ngurusnya, dianggap remoti daripada pusing taruh pati jumbo sana, atau dibikin saya bara yang mau merawat pak wali siapa, ganti aku sebagai ayah, ganti aku sebagai ibu. Ini namanya durhaka sama orang tua, sengsara dia, binasa dia, hina dia. Walaupun jabatannya tinggi, walaupun uangnya melimpah, walaupun dia orang yang paling tampan, yang paling bersohor, tapi ketika dihaka sama orang tua, binasa dia, binasa di dunia, binasa pada agamanya, binasa di akhirat nanti, menghancurkan keadaan. Itu menunjukkan berbakti kepada orang tua hukumnya fardhu ain. Lebih-lebih lagi ketika orang tua sepuh. Ketika semakin sepuh, sudah semakin tua, semakin rentan, semakin lemah. Ketika itulah saat-saat emas untuk merawat orang tua, berbakti kepada orang tua, pahalanya sudah berlumuran saja. Tarbiyah. Tapi ya jelas beda. Tidak disamakan dengan bagaimana orang tua mengurusi kita. Nah, ada sebuah hadis dari sahabat Umar Khattab radhiyallahu anhu terkait dengan seorang anak yang mengurusi orang tua. Dia ada seorang anak yang pentingnya luar biasa pada orang tuanya ketika dia kelas 10, bahkan sampai digendong orang tuanya itu. Berkata kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah Umar, bagaimana pendapatmu? Apakah saya sudah bisa membalas kebaikan orang tua dengan anak seperti sekarang ini? Saya pakai sama orang tua, saya pikul dia, saya gendong dia. Jawabannya tidak bisa. Kok bisa, kenapa? Kalau orang tua kamu merawat kamu ketika kamu kecil dulu, gendong kamu dan segala macam, itu mengharapkan kamu sehat, mengharapkan kamu tumbuh besar dengan sehat, dan afiat. mengharapkan kehidupan kamu. Tapi kalau kamu jangan membawa kamu, harap-harap dan mati. Gimana? Ya sabarlah, sabar. Kapan mati ini? Sabar, kapan mati ini? Itu pada umumnya. Itu pada umumnya para ulama kita. Niatan dia berbeda. Niatan dia, ya sudahlah, persembahan terakhir untuk orang tuaku. Mumpung saya punya kesempatan berbakti, mumpung belum mati, saya tak bakti. Harap-harap mati. Begitu mati, long, alhamdulillah, sudah tidak dikelilingi lagi. Berbahaya ya, tapi beda dengan orang tua yang mengurusi anak. Gitu. Yang paling indah adalah yang ketiga terkait dengan masalah kita sekarang. Dikatakan oleh malaikat Jibril dalam doanya, radhiba ankum ri'in, radhiba ankum ri'in, radhiba ankum ri'in, dakhala 'alaihi ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lah. Hina, binasa, sengsara seseorang. Dia memasuki Ramadan, menangi poso. Ya, menangi poso, mendapati Ramadan, ternyata dia keluar dari Ramadan, dosa dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu. Katakan amin. Maka saya katakan amin. Ini maknanya seseorang yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Tidak puasa, tidak sholat, dan yang lain-lainnya. Tipe yang pertama didoakan kehancuran, kebinasaan, kehinaan oleh malaikat Jibril, diaminkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka untuk tipe yang pertama ini, kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan itu adalah musibah bagi dirinya. Ramadan itu bala bagi dirinya. Datangnya Ramadan justru semakin sengsara dia, semakin binasa dia, semakin hina dia. Dikarenakan tidak memanfaatkan Ramadan sebaik-baik. Semoga kita bukan termasuk yang satu. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita semua bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ada lagi yang kedua. Terkait orang terkait dengan puasa. Yang kedua ialah seseorang yang menjadikan puasa Ramadan sebagai sebuah tradisi. Siang Ramadan dia berjaga, dia puasa Ramadan, tapi dia meyakininya sebagai sebuah tradisi. Saya muslim, Pak. Tradisinya kaum muslimin ketika Ramadan ya puasa. Keluarga saya muslim semua, Pak. Ya kami keluarga yang puasa. Tradisi. Dikarenakan tradisi, maka motivasi dia ketika siam Ramadan bukan imanan wahtisabah, bukan karena keimanan, bukan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tradisi. Ada sebagian mereka tidak sholat selama hidupnya, tapi ketika Ramadan puasa. Ini poso, poso, sholat tidak gelem. Ada atau tidak ada? Banyak. Jangan bilang tidak ada, banyak. Kita tidak memandang sak cermin, kita memandang sak dunia ini. Banyak atau tidak banyak? Banyak. Dikarenakan niatan dia tradisi bukan imanan wahtisabah, maka tidak ada semangat untuk beribadah. Tidak ada semangat untuk mengisi Ramadan dengan iman dan takwa. Pas sepenting poso. Yang lainnya lanjut. Masih lanjut. Bedanya kalau yang poin pertama tadi enggak puasa dia. Yang ini dia puasa. Terawih, ya terawih. Tradisi yang namanya Ramadan ya harus terawih. Tradisinya muslimin ya terawih. Terawih, ya terawih. Tapi tidak ada imanan wahtisabah. Hanya tradisi saja. Itu kenapa dalam hadis ada kata-kata imanan wahtisabah. Menggambarkan adanya sebagian pihak dari kalangan kaum muslimin semata-mata tradisi. Biasanya yang namanya tradisi semangatnya awal-awal tahun. Siapa tahu? hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sepekanlah kalian semangat. Subuh pun, terawih pun, ya banyak. Setelah itu bagaimana? Setelah itu yang betul-betul terawih, yang betul-betul puasa, yang keimanan wahdisata kelihatan. Masih bertahan dengan sholatnya, bertahan dengan puasanya. Yang tidak keimanan wahdisata sudah hilang, tidak kelihatan lagi. Ini biasanya nurun mobil awal-awal sampai tiga soh, sampai belakang bahkan mungkin rami. Awal-awal begitu sudah 3 hari, 5 hari, sepekan lah tinggal 1 soh luar biasa. Kadang cuma batas karpet hijau gitu. Dia bilang ini hilang semuanya. Duh, kemana? Ya sibuk dengan dagangannya lah, sibuk dengan perpekan pasarnya lah. Ya enggak dosa sih perkara yang mubah, tapi ibadahnya mubah. Apalagi tersibukkan dengan perkara-perkara maksiat kepada Allah. Nanti nongol lagi menjelang id. Ya, sehari, 2 hari menjelang id nongol semuanya. Beda penampilannya Pak, sudah netis-netis semua, sudah kelihatan sukses gaweannya, sukses perpekannya dan segala macamnya, sudah pakai baju baru dan segala macam, auranya ada aura melepas Ramadan, auranya aura itu fitri. Gimana? Itu ngaku lah. Iya, dulu masih kecil juga begitu saya jawab. Nah, ini namanya gratis. Tidak ada semangat baca Quran, tidak ada semangat zikir, tidak ada semangat ibadah, tidak ada. Perhatikan, hari-harinya kalau di zaman sekarang ya pakainya medsos atau gadget. Pokoknya uskiri terus, dari mulai subuh tidur, bangun gini lagi, ngantuk tidur lagi, gini lagi, maghrib, buka. Gimana? Sebagian lagi yang lainnya, layar kaca. Ngantuk tidur, gini lagi, lo lagi, tidur lagi, selebihnya buka puasa, jadi kan seharusnya sore-sore ngapain mereka punya bahasa yang keren, keren sore-sore ngabuburit ngoleh hawa, berasing ini buang-buang waktu untuk menunggu yang namanya adzan. Padahal banyak kesempatan untuk baca Al-Quran, banyak kesempatan untuk infakkan sedekah, banyak kesempatan untuk menghadiri pengajian dan segala macam, banyak kesempatan. Jadi tersia-siakan begitu saja. Itu kenapa? Tidak ada motivasi iman. Ini yang dikatakan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal-'aqs. Warupaqa'imin laisahabuhu min qiyamihi ila sahar. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat bagian puasa kecuali lapar dan dahaga saja. Betapa banyak orang yang qiyamul lail tidak dapat pahala qiyam kecuali begadang malam saja. Podho kosoe, ya podho ngelaki, ya podho luwene, sama-sama lapar, sama-sama dahaga. Yang ini pahalanya besar, yang ini tidak dapat apa. Kenapa? Motivasi. Tidak ada iman dan kemantisan. Sama-sama dia mulainya, ya podho pegel. Sama-sama capek kakinya, ya pegel badan-badannya. Dikarenakan mungkin lama, panjang dan segala macamnya. Yang dapat pahala besar, yang tidak dapat apa-apa kecuali capek dan terkadang motivasi sia-sia. Ya sudah mengerjakan kewajiban, cuman nilai pahalanya tidak. Semoga kita pun jangan seperti ini. Semoga jangan seperti ini. Kalau ada yang seperti ini, mau segera dihilangkan mumpung masih hari kedua Ramadan. Masih punya kesempatan panjang untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Apa nggak boleh tidur? Boleh. Kalau sudah ngantuk, capek tidur. Tapi niatkan dengan niatan yang baik. Tidurnya dengan niatan supaya seger lagi, istirahat, capeknya hilang, seger lagi, bisa ibadah lagi. Tidurnya dengan ini ibadah. Tidur ibadah. dikatakan niatannya. Tapi kalau niatan tidurnya, aku tak turus tidur, niatnya apa? Di dalam hati niatnya, ya biar cepat selesai puasanya. Itu sampai zuhur, kadang 12, sholat sebentar tidur lagi sampai asar lebih, melek sholat lagi, ngabuburit, maghrib, buka. Nggak dapat pahala, ubah saja, dan iman-iman puasa. Ingatkan di mana takut kita kepada Allah. Ada lagi yang ketiga, lebih tinggi lagi martabat. Seseorang yang betul-betul memahami makna Ramadan, yang memandang Ramadan dengan pandangan syariat, dia tahu Ramadan bulan barokah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan taqwa, bulan Quran, bulan zakat dan sedekah, bulan doa, bulan zikir, dan yang lain-lain. Ini bawa tadi. Tahu betul. Sehingga ketika datang Ramadan, dia menyingsingkan lengan baju bersungguh-sungguh, dia beribadah siang, dan motivasinya adalah imanan wahtisabah, betul-betul karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Ikhlas dia, semangat. Puasa, semangat. Qiyamul Ramadan, semangat. Ibadah yang lain, semangat. Barakallahu fiikum. Ini yang diharapkan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Terkait dengan yang ketiga ini, orang bertingkat-tingkat kadar pahalanya sesuai dengan kadar amalnya dan kadar keikhlasannya. Barakallahu fiikum. Tipe yang ketiga ini, orang bertingkat-tingkat sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada yang imanan wahtisabannya tinggi, ikhlasnya luar biasa, amal solehnya banyak, maka dapat jadah lebih banyak lagi. Ada yang di bawahnya, namun mereka semuanya masuk dalam kategori yang disebutkan dalam banyak riwayat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, mendapatkan maghfirah dari Allah Azza wa Jal, meraih ketakwaan dari Allah Azza wa Jal, dan masing-masing dapat ketakwaan dan maghfirah sesuai dengan kadar amal solehnya sedikit banyaknya dan kadar keikhlasan dia dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan paling tidak kita seperti ini keadaannya. Ramadan datang kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah, dan jangan lupa motivasinya adalah iman, ihtisab. Dan masing-masing kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba selama Ramadan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal yang diberikan dalam syariat untuk meraih takwa dan maghfirah dari Allah Azza wa Jal. Disinilah Ramadan itu berkah bagi dia, Ramadan itu maghfirah bagi dia, Ramadan itu takwa bagi dia, rahmah bagi dia. Dikarenakan dia Ramadan sesuai dengan keinginan syariat. Tapi ingat Pak, ada lagi yang lebih tinggi daripada itu, yang keempat. Ada lagi yang lebih tinggi daripada itu, yang keempat, yaitu seseorang yang di dalam beriman, bertakwa, beramal saleh, mentaati Allah Azza wa Jalla tidak hanya ketika Ramadan, tapi dia betul-betul menjaga iman, menjaga takwa, selalu berupaya beramal saleh, mentaati Allah sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang hidupnya. Ini yang paling penting. Sehingga Ramadan itu dijadikan sebagai sebuah momen, kesempatan untuk lebih meningkatkan semangatnya. Tiap hari ya ibadah, jamaah lima waktu, ya rawatib, ya zikir, ya doa, ya baca Quran, berusaha jauh dari kemaksiatan, infak, sedekah, dan yang lain-lain. Terus berusaha dia. Tetapi ketika datang momen-momen Ramadan, dia lebih meningkatkan semangatnya, lebih meningkatkan kesungguh-sungguhan dia dalam beramal, dan puncaknya nanti ketika 10 hari terakhir Ramadan, dia kerahkan semua kemampuan dia untuk meraih pahala sebanyak. Inilah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahih Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak berderma, yang paling banyak amal kebajikannya di tiap hari. Hariannya sudah banyak. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Tapi lebih banyak lagi kebajikannya, lebih berderma lagi ketika Ramadan. Jadi setiap harinya masya Allah tabil, amal ibadahnya terus. Ada kesempatan naik, tingkatkan terus. Begitu Ramadan, tingkatkan lagi lebih daripada bulan-bulan yang lain. Fokus untuk ibadah. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 hari yang terakhir, tidak sebagaimana hari-hari yang lain. Dalam lafaz yang lain katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr awakhir shadda mi'zarahu. Shadda mi'zarahu wa adzala nisa'ahu wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari yang terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Maknanya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kencang. Beliau menjauhi istrinya, tidak mengubuli mereka. Beliau menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Terutama di malam-malam 10 yang terakhir. Apa targetnya? Apa targetnya? Mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000. Itu luar biasa. Sehingga, tapi Ramadan kenceng. 10 yang terakhir, pol sudah. Dikerahkan semua kemampuan yang ada untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang dikatakan orang yang betul-betul siam. Asli puasa ya ini. Dikatakan sebagai ahlu siam, orang yang puasa, yang dikatakan ahlul qiyam, yang asli qiyamul lail, yang dikatakan sebagai ahlul ibadah. Ini orang. Yang ini pun juga bertingkat-tingkat kadar masing-masing orang sesuai dengan iman dan taqwa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita harapkan. Ini kita harapkan ada pada diri kita masing-masing kaum muslimin rahimahullah. Ramadan ini sebagai bulan training, pelatihan bagi kita semuanya. Diharapkan tidak hanya ketika Ramadan, diharapkan terus berlanjut sampai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ijab, Arafah, sampai Ramadan yang berikutnya. Kita jaga semangat kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita jaga iman kita, taqwa kita kepada Allah. Dengan terus beribadah, dengan terus beramal saleh, dengan terus mentaati Allah Azza wa Jalla, dengan terus meninggalkan maksiat-maksiat kita. Ingat, memang tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita, aku kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Dikarenakan tujuan kita manusia dan jin ini di dunia ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah seyogianya dan semestinya kita gunakan hari-hari kita, umur kita dan waktu kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingatkan yang namanya ibadah luas, sangat luas. Jangan dipandang hanya sholat atau puasa atau sholat malam. Ibadah sangat luas. Yang namanya ibadah adalah semua ucapan, semua perbuatan, yang lahir, yang batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita perlu mengkaji bimbingan Islam, bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi wassalam, supaya kita tahu mana yang termasuk ibadah, mana yang bukan. Supaya kita bisa menjadikan semua aktivitas kita beribadah kepada Allah. akidah kita benar nilai ibadah, amaliyah kita betul dinilai ibadah, ucapan kita benar dikatakan ibadah, bahkan urusan sehari-hari kita bisa dinilai ibadah kepada Allah SWT ketika dikerjakan dengan niat yang soleh, niat yang baik sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semua aktivitas kita melalui kamu itu sampai untuk kembali kita semuanya dinilai ibadah kepada Allah SWT sehingga sesuai dengan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Dan momen Ramadan momen yang sangat penting kita manfaatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah empat jenis orang terkait dengan masalah Ramadan disampaikan untuk dijadikan bahan muhasabah, evaluasi sehingga Ramadan menjadi barokah bagi kita, Ramadan menjadi rahmah bagi kita, tidak menjadi bumerang, balak, musibah atas kita. Sehingga Ramadan harus dipandang dengan pandangan syariat. Kira-kira Ramadan dalam pandangan syariat seperti ini keadaan, bukan semata-mata puasa, tapi lebih daripada itu mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mohon kemudahan, mohon keringanan, mohon bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menukarkan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, kemudahan-kemudahan diberikan kepada kita sehingga selama Ramadan bisa mengisinya dengan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Ramadan tahun 1438 Hijriah kali ini menjadi Ramadan yang barokah bagi kita, Ramadan yang bagi kita sebagai perkara yang membahagiakan, sukses selalu dunia kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan. Ada waktu sekitar 10 menit barangkali ya Pak. Saya sisakan sengaja, barangkali ada yang bisa ditanyakan dan saya mampu menjawabnya. Tahawwal barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Waktu sahur tiba-tiba azan, bagaimana ini? Ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah makanannya masih dalam piring, minumannya dalam gelas. Ya, kita lagi makan, masih ada makanan di piring, ada makanan di gelas. Sudah ada, maka kita tidak diperbolehkan menghabiskan yang di piring, menghabiskan yang di gelas. Sudah habis masa sahurnya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal hajar. Di Al-Baqarah. Makan dan minumlah kalian, ini sahurlah kalian hingga jelas benang merah, benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Dengan terbitnya fajar shadiq, dengan adzan subuh, pertanda sudah selesai waktu sahur. Ya wis, jangan dipanah. Anda sengaja memakan tadi, batal puasa. Dipahami? Ini yang pertama. Keadaan yang kedua ialah nasi yang di puluhan. Kita lagi ambil nasi pakai tangan atau pakai sendok, dikunyah. Azan. Apa jawabannya? Teruskan. Ini tidak membatalkan puasa. Teruskan. Justru kalau Anda memaksa membuangnya, batal puasanya. Kok bisa ya? Makanan yang lagi dipuluk, yang lagi dikunyah, kalau diteruskan tidak batal. Tapi kalau dipaksa keluar malah batal. Loh, kok bisa gimana Pak? Tahu jawabannya? Hah? Kalau diteruskan, dikarenakan memang dalam mulutnya dia sudah. Tak mungkin terelakkan, lanjut. Itu rukhsah dalam Islam. Teruskan. Baik. Tidak batal, sah puasa Anda. Tapi kalau Anda mencoba untuk mengeluarkannya, itu namanya Anda menyengaja memuntahkan makanan tadi. Batal puasa Anda. Muntah dengan sengaja hukumnya batal puasanya. Betul? Lanjut. Anda lagi pegang gelas minum, gluk-gluk-gluk-gluk. Lagi gluk-gluk-gluk-gluk, tenggorokan Anda lanjut. Biarkan dia lanjut di tenggorokannya dan kelambunya. Yang ini tidak apa-apa. Keadaan yang ketiga ialah ketika minumannya masih dalam genggaman tangan, belum dimasukkan di mulut, suapannya masih di sendok, masih di tangan, belum dimasukkan di mulut, mau diminum, azan. Allahu Akbar. Ya baik. Lanjut atau taruh. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dikarenakan ada sebuah hadis yang berbicara seperti ini. Dia mengatakan diteruskan minumnya. Ini hadis ada beda pandang di kalangan para fuqaha kita. Ada yang mengatakan sahih riwayatnya, ada yang mengatakan dhaif riwayatnya. Ini dua pendapat. Ada yang mengatakan taruh, jangan teruskan. Ada yang mengatakan labas, lanjut yang di tangan tadi saja. Lanjut yang di tangan tadi saja. Untuk kehati-hatian, warahmatullahi wabarakatuh, kita taruh, jangan diteruskan. Puluannya jangan teruskan minumannya. Barakallahu fikum. Allah taala alamu bissawab. Cukup atau ada lagi yang lain? Jam berapa atau maghribnya, Pak? Di press napa? Dikasih waktu ini. Ngomong-ngomong di sini. Satu kali lagi. Maka, masya Allah. Lupa, sampai habis. Setelah itu habis separuh ingat. Ingat, masya Allah. Terus gini, Pak. Iya, jawabannya kalau betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Kalau betul-betul lupa, maka tidak mengapa. Puasanya sah, tidak batal. Tapi sisanya saat kita ingat jangan dimakan. Selesai separuh. Loh, poso, ini poso ini. Ya sudah, yang masuk dalam perutnya kita, alhamdulillah. Rasul mengatakan rizqun satahullahu ilaih, rezeki yang Allah berikan kepadanya. Tapi yang masih di piring, jangan teruskan. Nggak boleh dimakan. Begitu ingat, langsung berhenti. Langsung berhenti, entah itu makan, entah itu minum, atau yang satunya lagi itu, ketika ingat, langsung berhenti. Jangan teruskan. Barakallah. Itu disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cukup sekian kita persiapkan untuk buka puasa supaya ada waktu sejenak sebelum maghribnya Allah. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.